Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, masih dalam adab-adab terkait menjenguk orang sakit. Salah satu dari hak seorang muslim atas saudaranya. Beliau bawakan hadis wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah di hari kiamat akan berkata, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni, wahai bani Adam, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka bani Adam itu bertanya ulang, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Maka Allah jelaskan kepadanya, bukankah engkau tahu bahwa hambaku fulan, disebut namanya, dia sakit dan tidak engkau jenguk. Ama alimta annaka law uddahu lawajadtani indahu. Ketahui seandainya saja engkau menjenguknya, maka engkau niscaya akan mendapatiku ada di sisinya. Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Kembali Allah bertanya, wahai ibni Adam, aku meminta makan kepadamu dan kau tidak memberiku makan. Qala ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Kembali ibni Adam ini tercengang, bertanya, ya Rabb, bagaimana aku memberimu makan sementara engkau rabbul alamin. Qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Bukankah engkau tahu bahwa, Allah jelaskan padanya, hambaku fulan memintamu makan, meminta makanan padamu dan engkau tidak memberinya makan. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi. Ketahui seandainya saja engkau memberinya makan, kamu akan dapati itu, ini pahalanya, di sisiku. Ya bena Adam, istasqaituka falam tasqini. Kembali Allah katakan, wahai ibni Adam, aku memintamu minum dan kau tidak memberiku minuman. Qala ya Rabbi, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ibnu Adam bertanya, wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu minum sementara engkau Rabbul Alamin. Qala istasqaka abdi fulan falam tasqih. Bukankah engkau tahu hambaku fulan memintamu minuman dan tidak engkau berikan. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dhalika indi. Ketahui kalau saja engkau memberinya minuman, kau akan dapati itu di sisiku. Rawahu Muslim, hadis demikian diriwayatkan Muslim di sahihnya. Hadis sama sekali tidak ada iskal padanya. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan padanya terkait perkataan-perkataan Allah di dalam hadis, aku sakit, aku memintamu makan, aku memintamu minum. karena kaidah mendasar pokok dalam iman bahwa Allah Subhanahu wa taala munazzah, disucikan dari segala aib dan kekurangan. Seperti yang Allah sebutkan tentang dirinya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki sifat kemuliaan, keagungan dari segala yang mereka sifati. Yang musyrikin mensifati Allah dengannya, Allah sucikan dirinya dari semua itu. Musyrikin mensifati Allah, Allah punya anak, salah satu dari Trinitas. Mereka musyrikin mensifati Allah, Allah punya istri. Musyrikin mensifati Allah itu diperanakkan. Musyrikin mensifati Allah itu capek, letih dari setelah menciptakan langit bumi. Semua ini sifat aib, sifat kekurangan, adanya keletihan berarti tidak sempurna kekuatannya, ada batasnya sehingga capek, letih, berarti itu aib, naqs. Begitu pula yang beristri, berarti dia butuh pasangan dalam hidupnya. Beranak, diperanakkan, berarti ada permulaannya, lahir, sebelum itu dia gak ada. Semua ini aib, cacat. Makanya Allah sucikan dirinya dari semua itu. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Dan hadis menjelaskan, dalam hadis itu sendiri ada penjelasan, ketika Bani Adam ini terheran, bagaimana aku menjengukmu engkau Rabbul Alamin, bagaimana aku memberimu makan, memberimu minum engkau Rabbul Alamin. Allah jelaskan kepadanya, hambaku fulan sakit yang dimaksud, dan engkau tidak menjenguknya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya menukil dari Allah karena ini riwayat hadis qudsi, "Lau uttahu lawajattani indahu." Kalau saja engkau jenguk hambaku itu yang sakit, kamu akan dapati aku, kata Allah, ada di sisinya. Beda saat pernyataan Allah terkait makan dan minum. Engkau kalau saja memberi makan fulan, hambaku yang minta makan padamu, Allah katakan, engkau akan dapati itu ada di sisiku. Kalau saja engkau memberinya minum, yang meminta minum, engkau akan dapati itu ada di sisiku. Di sini, menjenguk orang sakit, Allah tidak katakan seperti itu. Misalnya, kalau saja engkau jenguk, engkau akan dapati itu ada di sisiku. Bukan itu yang Allah katakan. Tapi yang Allah katakan, engkau akan dapati aku ada di sisinya. Begitu pula saat perkara makan dan minum, Allah tidak katakan, kalau saja engkau kasih makan dia, engkau akan dapati aku ada di sisinya. Kalau saja engkau beri dia minum, engkau akan dapati aku ada di sisinya. Bukan itu yang Allah katakan terkait makan minum. Tapi yang Allah katakan, engkau dapati itu ada di sisiku. Saat menjenguk yang sakit, engkau dapati aku ada di sisinya. Ini jelas menunjukkan betapa dekatnya orang yang sakit itu kepada Allah. Makanya Allah katakan, engkau akan dapati aku ada di sisinya. orang yang sakit sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para ulama menyebutkan orang yang sakit termasuk yang sangat diharapkan doanya terkabul karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mendoakan untuk orang lain, baik itu doa kebaikan atau sebaliknya dia merasa terzolimi misalnya, na'udzubillah, dia berdoa jelek atas seseorang, ya, sangat dikhawatirkan itu akan mengena padanya karena dia sangat kuat kedekatannya dengan Allah dan sangat diharapkan doanya terkabul. Terbukti tadi hadis tadi, ketika sakit yang Allah katakan kau dapati aku ada di sisinya. Tidak demikian pada makan dan minum. Kalau engkau beri makan, engkau dapati itu ada di sisiku. Engkau beri minum, engkau dapati itu ada di sisiku. Berarti dekat sekali orang yang sakit dengan Allah. Artinya hadis pula seperti bab yang dimaukan Nawawi jelas menunjukkan anjuran kuat untuk orang itu menjenguk orang yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sisinya. Telah lalu tata cara dan adab-adab menjenguk orang sakit. Yang terpenting adalah menasehati dia untuk sabar terhadap cobaan dan takdir yang Allah tetapkan baginya sakit, untuk tidak berkeluh kesah dan banyak-banyak doa disampaikan padanya. Kalau kamu dalam keadaan seperti ini, kalau saja sabar, sangat dekat dengan Allah, doamu terkabul, mintalah kepadanya segala kebaikan yang kamu inginkan dan berlindunglah kepada Allah dari segala kejelekan yang kamu takuti. Dinasehati karena orang yang sakit seringnya labil kejiwaannya, goyah karena derita yang dia alami, kadang na'udzubillah sampai su'udzon kepada Rabbnya, berburuk sangka kepada Allah, kenapa aku dijadikan sakit begini, kenapa gak sembuh-sembuh atau semisal itu. Diingatkan, taqillah, jaga husnudzonmu, baik sangkamu kepada Allah, teruslah berbaik sangka kepada Allah. Tidak kalah pentingnya pula diingatkan untuk menjaga imannya, menjaga tauhidnya, karena orang sakit juga karena berharap sembuh kadang ngawur mencari alternatif kesembuhan. Karena orang sakit itu diibaratkan seperti orang yang tenggelam atau mau tenggelam di air yang dalam. Kamu dapati bagaimana orang gak bisa renang, dia di sungai atau laut misalnya, mau tenggelam. Ya dia berharap selamat, maka apa saja akan dia pegangi. Mungkin dia ngelihat ada ranting kecil di depannya, akan dia pegang. Berharap dengan itu dia bisa terapung. Ya gak mungkin. Tapi saat dia kondisi seperti itu panik, dalam situasi panik akal sehatnya gak ada. Kalau saja dia di daratan, dia akan tahu, ya gak mungkin ranting sekecil ini bisa membuat orang terapung. Tapi saat panik beda, hilang semua akal sehat. Ya seperti itulah orang sakit. Karena sangat berharap sembuh, mungkin dokter sudah gak berguna, sudah berobat sekian kali, gak sembuh-sembuh. Dia pingin sembuh cepat. Maka mudah untuk goyah imannya, apalagi kalau dibisiki oleh yang tidak mengerti akidah dan iman. Coba kesana, ada dukun, ada pengobatan alternatif, itu orang pinter katanya, begini begitu. Percaya dan ayo sudah ajak ke situ, bawa ke situ. Saking pinginnya sembuh, sampai imannya pun digadaikan, agamanya pun jadi taruhan. Na'udzubillah. Makanya perlu dinasehati. Jaga ketakwaanmu kepada Allah, sabar, ini ujian dari Allah. Nah, al-muhim itu adab-adab menjenguk. Kembali di dalam hadis, Allah katakan, Ibni Adam, aku meminta makan padamu dan tidak engkau beri. Sama seperti tadi, bahwa Allah maha suci dari segala aib dan kekurangan. Makan itu aib, dalam artian berarti tidak sempurna, karena dia membutuhkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya, sesuatu yang selain dari dirinya. Makanan kan bukan dari diri kita, adanya di luar diri kita. Ada daging, ada nasi, ada roti, ada sayur, buah. Kita membutuhkan itu untuk kita sehat, untuk bisa melangsungkan hidup. Berarti kita tidak sempurna manusia, dan itu tidak mungkin pada Allah. Allah tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Makanya Allah katakan, wa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha ghani dari semesta alam. Alamin itu semua selain Allah disebut alamin. Apa saja sudah. Segala sesuatu selain Allah, alamin. Dan Allah katakan, ghani. Ghani itu tidak butuh. Makanya orang kaya disebut ghani, karena dia gak butuh orang lain. Gak butuh santunan, gak butuh bantuan dari orang. Makanya disebut ghani. Ghani itu sendiri bukan kaya artinya sebenarnya, tapi ketidakbutuhan. Itu ghani. Beda kan orang miskin, orang fukara, dia butuh santunan orang, dia butuh, dia minta karena kurang. Wa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani karena enggak butuh sedikit pun dari yang selain dirinya. Maka termasuk makan, minum, Allah enggak butuh sama sekali. Allah ghani dari 'alamin. Belum lagi sifat mulia, sifat keagungan bagi Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan Allah itu dia yang memberi makan hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Wa la yut'am, dan dia tidak diberi makan. Tidak ada yang memberi makan, karena Allah maha kaya dan tidak butuh dengan selain dirinya. Kembali hadis yang menjelaskan bahwa maknanya fulan, hamba Allah, lapar. Dia butuh makanan. Fulan haus, butuh minum. Maka di situ Allah katakan, kalau saja engkau beri dia makan, engkau dapati itu di sisiku, yakni pahalanya. Pahala memberi makan orang lain. Pahala memberi minum orang lain. Engkau akan dapati itu di sisiku, yakni disimpan oleh Allah pahalanya untuk si hamba di hari kiamat kelak. Dan satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda lebih dari itu, sebagaimana sesuai yang Allah kehendaki. Hadis pula berarti jelas menunjukkan sunnahnya memberi makan orang yang butuh, yang lapar terutama, kelaparan. Dan jika itu dilakukan, akan dia dapati pahalanya di sisi Allah. Begitu pula keutamaan memberi minum, terutama orang yang kehausan. Pahalanya pun Allah simpan di sisinya berlipat-lipat ganda. Ma'ruf hadis wanita yang menjual kehormatan dirinya saat melihat seekor anjing kehausan, sampai disebutkan anjing itu menjilati tanah di seputaran sumur atau mata air. Ini tanahnya tentunya basah, kecipratan air ini, itu orang ambil air. Itu yang dia jilati. Ya tentu gak menghilangkan dahaganya, tapi karena sangat dehidrasi ini anjing, karena iba, gak tega dan rahmatnya, perempuan ini turun ke mata air ini. Dia lepas khufnya, sepatunya yang dari kulit. Kemudian dia ambil air di situ, dia kasihkan ke anjing ini, minum sampai puas. Kemudian pergi anjing itu. Allah ampuni wanita ini karena perbuatannya, dan Allah masukkan surga. Itu memberi minum anjing, bahkan binatang yang najis, binatang yang jelek. Begitu jeleknya sampai dibuat umpatan. Kan karena jeleknya. Yang baik gak akan dijadikan umpatan. Tapi karena jelek, orang umpat sampai menyebut itu lafaz. Al-Muhim itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan surganya. Kalau itu memberi minum anjing, apalagi itu memberi minum manusia. Yang tentunya manusia, Bani Adam, jauh lebih mulia, lebih berharga dari seekor anjing, dan tidak ada perbandingannya tentunya. Allah katakan, walaqad karramna Bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Kami Allah telah memuliakan Bani Adam. Dimuliakan lebih dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan dari binatang dan semisalnya. Dimuliakan. Kalau itu memberi minum sampai puas, hilang dahaganya, keutamaannya begitu besar, padahal itu kehausan hissi. Hissiyah, kehausan secara konkret dan yang diberikan sebatas air, air putih, air minum, atau yang semakna dengan itu mungkin teh atau es atau apa, dan dampak positifnya sebatas puas, lega, hilang dahaganya. Dari situ ulama istimbat terlebih-lebih lagi yang kamu lakukan bukannya memberi air, yang kamu beri juga bukan orang yang sedang dehidrasi, dahaga, kekurangan air, tetapi kamu sedang memberikan ilmu kepada orang yang dehidrasi ilmu, jahil, gak ngerti agamanya, gak faham hukum, gak ngerti perintah Allah itu seperti apa, ajaran Rasulullah itu bagaimana, seharusnya seperti apa dia beribadah, rincian detail Islam, dia gak tahu menau. Dehidrasi ini orang dalam ilmu. Kamu datang memberi dia minuman ilmu yang kamu suguhkan padanya, kamu ajarkan, kamu nasihati, begini yang seharusnya, ini wajib, dalilnya ini, Rasulullah sebutkan begini, ini haram, ini gak boleh karena larangannya begini, ayat, hadis, maka berlipat-lipat ganda jauh lebih utama. Karena dampaknya juga, kalau tadi mentok-mentoknya kalau seandainya dilanjutkan, dehidrasi air paling mati. Ujung-ujungnya mati, gak ada lebih. Nah, kalau ini, dibiarkan orang kehausan ilmu, na'udzubillah dia dimurkai Allah, hidup dalam kesengsaraan. Di dunia belum lagi adab baginya di kuburnya dan di akhiratnya kelak. Dampak positifnya, kalau tadi sekedar lega minum air, ini dengan ilmu orang terbimbing di bawah hidayah, mendapat ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Semuanya lebih utama tentang ilmu ini. Makanya jauh lebih utama, kamu bisa bayangkan fadilah orang yang mengajarkan ilmu. Air saja dan itu pada anjing saja membuat perempuan ini diampuni dosanya dan dimasukkan surga, bahkan padahal dia tipe wanita yang menjual harga dirinya sampai diampuni oleh Allah gara-gara sekedar memberi air kepada anjing yang kehausan. Kif kalau itu manusia yang diberi air, jauh lebih mulia. Kif bagaimana lagi jika yang diberi bukannya air tetapi ilmu, jauh lebih berguna dan lebih berfadilah. Artinya orang hendaknya termotivasi dari yang semacam ini untuk punya ilmu. Kalau air saja kita termotivasi, kalau gitu sunnah dan bagus, pahalanya besar ngasih minum orang, maka kita berusaha ngasih minum orang. Terlebih lagi ilmu, hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh belajar ilmu agama, tahu ilmu sehingga bisa mengajarkan itu buat orang, karena keutamanya juga akan jauh lebih besar. Di dalam hadis Allah nisbatkan sakit pada dirinya, maridtu, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Padahal tadi maknanya yang kita tahu bahwa yang dimaksud hambaku fulan yang sakit. Tapi dalam hadis dinisbatkan itu kepada Allah sebagai bukti, kata Nawawi, tasyrifan. Berarti orang yang sakit itu dimuliakan oleh Allah. Dan menunjukkan tadi dekatnya Allah kepadanya. Sampai-sampai sakitnya Allah nisbatkan pada dirinya yang maha suci, maha sempurna, maha mulia. Aku sakit adalah yang dimaksud hambanya. Berarti betapa orang sakit itu dimuliakan oleh Allah. Di sebutkan keutamaannya, sangat dekatnya Allah dengannya. Karena orang yang sakit juga, ya masing-masing kita pernah sakit tentunya, hatinya itu pecah. Pecah dalam artian dia betul-betul lemah dan betul-betul berharap sangat kepada Rabb-nya untuk diberi kesembuhan, untuk disehatkan kembali. Kondisi semacam itu, hati yang pecah, yang sangat berharap kepada Allah, termasuk kondisi di mana doa itu terkabul. Yang termasuk seperti itu, kondisi orang sedang sedih. Sedih misalnya karena orang tuanya meninggal atau apalah kesedihan-kesedihan yang ada. Pecahkan hatinya saat orang itu sedih. Betul-betul dia gelisah atau sedih atau lemah saat itu kondisi seorang hamba. Maka dia berdoa, menengadahkan tangannya, memohon, berharap sangat kepada Allah, termasuk kondisi yang sangat diharapkan dikabulkannya doa. Dari situ pula kita ketahui bahwa segala kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Makanya Rasulullah sebutkan di dalam hadis, wasyarru laisa ilaih, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah. Kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Segala kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, walaupun Allah yang takdirkan, walaupun Allah yang tentukan, walaupun Allah yang berkehendak. Maka di satu sisi kita yakin semua itu kehendak Allah, semua itu ketetapan dan Allah yang atur, karena tidak ada sesuatu pun terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dan perintahnya. Namun di sisi lain tidak boleh itu kejelekan kita sandarkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaih, kepada Allah hanya yang baik-baik dinisbatkan, yang disandarkan kepada Allah yang baik-baik. Makanya dalam ayat terkait makna ini Allah sebutkan melalui lisan Rasul-Nya, wa idza marittu fa huwa yashfini, dan jika aku sakit Dia Allah yang menyembuhkanku. Lihat, ketika sakit dinisbatkan kepada dirinya, si hamba. Ketika aku sakit, kembalinya kepada si hamba. Tapi ketika itu kesembuhan dinisbatkan kepada Allah, Dia Allah yang menyembuhkan aku. Rasul itu tidak berkata misalnya, jika Allah menyakitkan aku atau membuat aku sakit, Dia juga yang menyembuhkan. Bukan itu yang dikatakan. Kejelekan tidak disandarkan kepada Allah. Itu pula yang diucapkan oleh mukminin dari kalangan jin saat mereka katakan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada, dan kami para jin-jin mukmin, karena jin sama seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang istiqomah, ada yang menyimpang maksiat, ada yang taat. Maka dari malangan mereka yang beriman dan taat, mereka katakan, kami kaum jin tidak tahu, kami gak tahu menau, gak ngerti, apakah kejelekan yang diinginkan terjadi di muka bumi ini, atau Rob mereka, yakni Allah, menghendaki kebaikan. Saat itu kejelekan, mukminin dari kalangan jin menyebutkannya dengan mabni lil majhul, disebutkan dengan apa kalau dalam bahasa Arab mabni lil majhul, tidak disebutkan subjeknya, hanya predikatnya saja. Kejelekan yang diinginkan, siapa yang menginginkan? Tidak disebutkan. Kejelekan yang diinginkan di muka bumi, karena itu kejelekan. Tapi saat itu kebaikan disebut subjeknya. Ataukah Allah menginginkan kebaikan bagi mereka? Maka begitu, kalau setiap kejelekan tidaklah dinisbatkan kepada Allah, kebaikan semuanya dikembalikan dan dinisbatkan kepada Allah, karena Dia yang memberi, Dia yang menganugerahkan, Dia pula yang menentukan untuk hambanya. Maka adab kepada Allah, beradab, berakhlak kepada Allah, jangan menisbatkan kepada Allah segala bentuk kejelekan. Jangan dinisbatkan kepada Allah. Manusia sering karena lemah dan kurang ilmunya, seringnya kalau itu kebaikan dia dapati, dia sandarkan, dia nisbatkan kepada makhluk, lupa dan lalai sama sekali dari yang menganugerahkan segalanya, yaitu Allah. Maka saat sembuh misalnya, kalau itu sakit parah misalnya atau apa, kamu dapati mereka katakan, itu untung ada dokter fulan, coba gak ditangani sama dokter fulan itu, mati pasien itu. Selamat ada ditangani dokter fulan. Kok selamatnya, untungnya segera dimasukkan rumah sakit, dibawa ke IGD dan semisalnya. Dia sandarkan kebaikan, kesembuhan ini itu kepada selain Allah. Dan itu mencoreng tauhid dan imannya, yang semestinya dia nisbatkan kepada Allah semata. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Alhamdulillah Allah selamatkan nyawa orang tua saya. Alhamdulillah Allah jaga anak saya selamat dari malapetaka ini, dari celaka itu. Sebabkan kepada Allah. Karena manusia hanya sebatas asbab, perantara saja. Kalau kamu sadari dokter atau rumah sakit yang menangani dia, lah yang ngasih nyawa dokter itu siapa? Bahkan dia bisa belajar ngerti ilmu kedokteran, siapa? Yang ngasih dia akal pikiran siapa? Menggerakkan dia untuk bisa menangani anakmu, orang tuamu, siapa? Yang ngasih dia nyawa. Nah, kalau gak ada Allah SWT, Allah tidak kehendaki untuk selamat dan sehat, sembuh, gak akan terjadi. Makanya dilarang di dalam akidah kita mengatakan laula fulan lakana kada, kalau bukan karena fulan pasti akan begini, akan terjadi ini, akan terjadi itu, untung ada fulan. Ini kalimat yang dilarang. Mungkin orang akan berkata, loh, saya yakin, saya tahu memang Allah yang Yesus galanya, Allah yang tentukan. Cuman kan karena dia betul, keyakinanmu beda dengan ucapanmu. Keyakinanmu benar sudah, Allah yang tentukan segalanya. Tapi ucapanmu gak benar, bagaimanapun juga itu perkataan-perkataan salah. Itu perkataan yang gak benar. Perkataan yang gak benar tidak boleh diucapkan. Walaupun hatimu benar, walaupun keyakinanmu benar, tapi perkataan salah tetap tidak boleh diucap. Maka gak boleh mengatakan kalau bukan karena fulan, untung ada fulan sehingga begini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.